بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati الله سبحانه وتعالى. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 108. Muka surat 108, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Firman Allah, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya. Tiada ambil orang mukmin akan orang yang kafir itu buat wali memerintah negeri. Ini satu ayat. Ini satu ayat yang menceritakan bahawa dilarang kita orang Islam pergi ambil orang kafir bagi jadi pemerintah kita. Dia kata. Ataupun ambil orang kafir untuk bersetia tolong menolong putih merah. Dia kata, ambil orang kafir pergi jadi member kamcing kita. Min dunil mu'minin, daripada lain orang yang mukmin. Dua ada orang mukmin saja pergi pilih kafir. Sedangkan mukmin dua ada yang cukup syarat sama macam syarat yang ada dekat orang kafir. Tapi kita bagi dekat orang kafir, kita tak bagi dekat orang mukmin. Ini dilarang oleh agama. Wa may yaf'al dhalik, dan siapa yang buat yang demikian itu, falaysa minallahi fi syai, maka tiada ia daripada agama Allah pada suatu. Maksudnya terlepas dia daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa juga yang bantah perintah Tuhan, dia terlepas daripada pertolongan Tuhan. Kalau apa-apa nak jadi, Tuhan tak mau tolong. Tuhan tak mau tengok dia. Pasal apa? Pasal hak Tuhan kata dia pilanglah. Pasal itu. Firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqatan. Melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Maka haruslah memerintah mereka itu, yakni orang kafir itu, bersetia dengan lidah tetapi tidak dengan hati. Yakni pada negeri yang tiada kuat orang Islam padanya. Quran bagi tahu. Quran bagi pengecualian pada benda ni. Kecuali bagi tempat yang orang Islam minoriti. Majoriti orang bukan Islam. Sekira-kira kalau kita nak bubuh ketua orang Islam, tak boleh. Sebab apa? Sebab majoriti dia. Bila masa pun undi, kita akan kalah. Dan kalau sekiranya kita tak bagi kat dia, dia tahu kata kita tak bagi kat dia, dia akan buat kat kita. Macam yang duk jadi di selatan Thailand ni. Macam yang duk jadi di selatan Thailand ni. Dalam negeri Thailand hak besar tu, orang Islam minoriti. Orang Islam minoriti. Diperintah oleh satu negeri yang semua pun orang bukan Islam. Dia jadi sampai macam tu. Semata-mata kerana dia tengok keputusan pilihan raya hari tu, nampak kawasan yang orang Islam duduk ni tak memihak kepada dia. Jadi macam yang duk jadilah ni. Kalau dah sampai ke peringkat tu, Quran kata. Dia kata, illa an tattaqu minhum tuqatan. Melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Dia boleh bunuh hamba kalau hamba tak sokong dia. Dia boleh bunuh hamba. Kalau sampai ke peringkat tu, maka harus memerintah mereka itu. Harus bagi mereka memerintah negeri. Pasal apa? Pasal pergi lawan pun dia bunuh kita. Tak ada pasal yang ada. Maka tiada bersetia dengan lidah. Tetapi kita hanya boleh mengaku kata kita setia dekat dia pada lidah. Tiada dengan hati. Hati tetap juga dengan kita. Firman Allah dalam Quran ada satu ayat Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah turun satu ayat. Tuhan kata apa? Barang siapa yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha, melainkan kalau sekiranya dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dia. Macam yang jadi kepada Bilal bin Rabah masuk Islam. Dengan kerana dia masuk Islam, bos dia, pengulu dia, ugut dia, hang tak tinggal agama Muhammad yang hang ikut ni, aku bunuh hang. Bilal kata apa? Allahu Ahad. Dia kata, Allah Tuhan aku, dia Tuhan yang esa. Tak ada ramai-ramai ni semua macam hang padut sembah ni. Dia kata, tak apa. Hang ketegang, hang bantah, hang nak tunjuk hang kuat, hang nak lawan aku. Heret pergi tengah padang pasir. Ikat kaki tangan, heret di atas batu besar. Terkopok isi daging. Belakang badan Bilal bin Rabah ni. Nabi SAW bila tengok benda tu, Nabi menangis. Nabi menangis. Turun ayat ni kepada Nabi. Tuhan kata, man kafara billah min ba'di imanih. Barang siapa yang dia jadi kufur dengan Allah selepas dia dah beriman. Illa man ukriha. Kecuali kalau sekiranya dia dipaksa untuk mengaku kafir. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan hati dia tenang dengan iman. Maka dia tak dianggap berdosa. Turun ayat ni, Nabi panggil sahabat dia, tolong siapa-siapa menyusup masuk pihak dekat Bilal. Kalau sekiranya pengulu dia mau dia mengucap, kata dia tinggal agama Muhammad, ucaplah, tak apa. Mengucap kalimah kufur, kata tinggal Islam, tak apa. Pasal apa? Pasal dia ukriha, pasal dia dipaksa. Dengan syarat apa? Hati Bilal tetap tenang dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duk cari jalan, pi dapat Bilal, bisik kepada Bilal, Nabi kata, hang mengucap kata hang tinggal agama pun tak apa. Hati hang saja beriman kepada Allah. Bilal kata tak mau. Allahu Ahad. Tu dia yang kata Bilal bin Rabah. Tapi kalau dia mengucap kata dia tinggal agama Islam pun tak salah, tapi dia tak mau mengucap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan yang macam tu tidak salah kalau sekiranya memilih orang yang bukan Islam menjadi pemerintah negeri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan menakut akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dirinya bahawa murka ia atas kamu. Wa ilallahil masir. Dan kepada Allah Taala itu tempat kembali di akhirat esok. Maka balas Allah akan kamu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Tuhan kata dan katalah olehmu wahai Muhammad. Kalau kamu sembunyi, tuan-tuan, bukan kalau kamu sembahyang. Dia tulis sembahyang salah. Qul in tukhfu. Tukhfu maksudnya sorok, sembunyi. Bukan maksud dia sembahyang, dia salah hijab. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kamu sembunyi barang yang di dalam hati kamu ataupun kamu nyata akan dia, nescaya diketahui akan dia oleh Allah juga. Kita wasorok apa yang kita ingat dalam hati kita, tak bagi orang tahu pun Tuhan tahu. Kita bercakap lain, sebenarnya hati kita ingat lain pun Tuhan tahu. Dalam kisah Bilal bin Rabah tadi, kalau sekiranya dia dipaksa suruh kata dia keluar daripada Islam, mulut dia kata okeylah aku mengaku aku tinggal agama Muhammad ni, mulut dia kata lagu tu, hati dia ingat apa? Hati dia ingat dia kok mana pun Islam, dia beriman kepada Allah. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati satu-satu orang manusia. Maka ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan benda ni. Allah kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu sorok satu benda dalam hati kamu pun, au tubduhu, ataupun kamu pergi cerita ke orang dengan mulut kamu pun, ya'lamullah, Tuhan tahu hak sebenar dalam hati kamu apa, Tuhan tahu. Dan menghisap Allah Subhanahu Wa Taala akan dia, Allah akan hisap dia berdasarkan hati dia macam mana. Mulut dia mengaku kufur pun, Tuhan tahu hati dia beriman. Tuhan menghisap dia berdasarkan hati dia ingat macam mana. Firman Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan mengetahui ia, yakni Allah, barang yang dalam tujuh petala langit dan barang yang ada dalam bumi. Tuhan bukan dekat tahu hati kita. Dalam perut bumi ni ada apa pun Tuhan tahu. Kita ni tengok ke atas, bawah kita tak tahu dah. Empangan apa baru ni di Kedah tu? Pedu ke apa kan? Bila kemarau ayam terin, baru tahu kata ada kubung di bawah. Masa ayam penuh, siapa pun tak tahu. Bila kerin, tengok-tengok, ini nampak macam kawasan perkuburan. Nampak macam ada batu nisan ni, apa-apa semua. Baru pergi siasat-siasat, tanya orang yang umur tua-tua dalam kampung tu, baru mereka kata, betul, dulu ada simpan orang di situ. Demikian ceteknya ilmu kita ni. Kita tengok, tak tahu apa ada dalam. Kerin ayam baru tahu apa ada di dalam. Allah Subhanahu Wa Taala tak macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala bukan takat dia tahu kita ada bergerak berjalan atas perut bumi ni, kita duduk berjalan, hati kita ingat apa, hak duduk ada dalam bumi ni, Tuhan tahu apa cerita. Ni, bila nak jadi gempa bumi, Tuhan tahu. Tuan-tuan tengok National Geographic TV3 baru 2-3 malam lepas, tuan-tuan tengok. Mereka buat satu dokumentari cerita pasal ni, natural disaster, dia panggil. Apa nama ni, disaster ni, apa nak kata, kemusnahan ke apa kan. Bencana alam ni. Dia nak cerita pasal natural disaster ni, dia cerita pasal ribut, pasal taufan, dia cerita pasal putih beliung, dia cerita pasal gunung berapi, dia cerita semua, orang putih pergi buat kajian tentang benda ni. Kita duk tengok tu dia. Nak jadi tu Allah tahu dah. Sampai di ujung rancangan National Geographic yang TV3 baru ni, di ujung rancangan tu dia kata apa? Dia kata ada pakar yang mengandaikan tsunami yang jadi hari tu bukan ekoran daripada gempa yang berlaku dekat dengan Aceh tu. Bukan, dia kata. Tsunami yang jadi tu adalah hasil daripada gempa yang jadi setahun dulu. Mereka kemukakan teori mereka. Pasal apa mereka kata lagu tu? Benda tu jadi, gempa jadi setahun dulu. Setahun punya olak duk main tu. Olak tu duk main setahun. Tentu dia sampai di sini. Baru dia jadi. Berbetulan dengan gempa yang jadi dekat dengan Aceh. Dia bawa main teori mereka. Benda tu semua tuan-tuan. Bila kita tengok, kita nak kena kait satu. Allah tahu benda ni semua. Dan dia kata pula ni, akan datang beberapa negara. Dia buat satu peta dalam dunia, dia buat lengkaran api ni. Beberapa negara yang duk tunggu turn, bila nak jadi. Benda ni macam time bomb. Bila dia nak meletup, tak tahu. Tuhan saja yang tahu. Dia kata. Kajian pakar seismologi buat kajian ni, duk tak boleh nak dapat tepat. Tak boleh dapat tepat. Amerika berapa punya hebat, berapa punya pandai saintis yang ada dekat mereka, berapa punya sophisticated instrument yang ada dekat mereka, dia tak boleh nak menjangka dengan tepat bila nak jadi. Mereka tak boleh nak menjangka kalau jadi itu angin dia berah macam mana. Mereka tak boleh nak jangka. Mereka cerai teka tak kena. Time mereka tak teka kena. Nak main dengan Tuhan ni tak boleh. Nak main dengan Tuhan ni tak boleh. Tuhan suruh kita kaji. Tetapi kajian kita tu tak akan dapat tepat. Kerana ilmu Allah yang paling tepat. Benda nak jadi ni. Ribut, taufan, banjir, gempa bumi, gunung berapi nak meletup. Siapa pun tak tahu bila betul-betul nak jadi. Cuma manusia ni Allah biarkan mereka dalam keadaan ketakutan. Takut saja. Tak tahu bila nak jadi. Takut. Ni yang Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu dalam ayat. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan mengetahui Allah barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang ada dalam bumi. Atas langit 7 lapis ni, bila yang hujan nak turun tanpa henti ni, bila? Tak tahu. Dalam perut bumi ni apa nak jadi? Satu hari esok yang Quran kata bila mai kiamat ni bumi berpecah, langit terbelah apa semua ni, macam mana rupa bila jadi ni, kita tak boleh nak bayang. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dengan tepat bila benda tu nak jadi, kalau dia jadi macam mana, Tuhan tahu semua. Firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Dan setengah daripadanya ialah mengazab orang yang memberi kuasa perintah kepada orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, dia maha berkuasa nak buat apa saja. Firman Allah, yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khair muhdara. Sebutlah olehmu, wahai Muhammad, hari yang mendapat tiap-tiap seorang akan barang yang dikerjakannya. Sama ada daripada kebajikan, dan itu hadir ia di hadapan mukanya. Ni ayat ni nak cerita, bila mai hari kiamat, rekod amalan orang mai depan muka kita. 50 tahun kita hidup, 75 tahun kita hidup, 100 tahun kita hidup, 100 tahun punya rekod kita buat daripada akil baligh sampai hari kita mati. 75 tahun punya rekod daripada akil baligh sampai hari kita mati. Berapa tahun kita hidup, berapa banyak rekod yang malaikat Raqib dan Atid tulis, pada hari kiamat Tuhan kata dia wak mai depan kita bagi kita tengok balik satu-satu. Bagi tengok balik hak kita lupa tu, Tuhan tak lupa. Masa umur 18 kita pergi buat apa? Kita lupa dah. Kita lah umur dah 48. Kita lupa dah apa kita buat masa umur 18. buka ada sana. Ada tulis umur 18 hang buat apa, hang pi mana, hang pi bagi sakit hati mak hang ke, hang pi buat kerja salah, buat maksiat, pi berzina dengan orang ke, pi mencuri ke, pi belajar minum arak ke, pi apa ke, apa-apa-apa-apa semua, semua tu ada dalam rekod amalan. Maka Tuhan sebut dalam ayat ni. Tuhan kata yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhbara. Sebut olehmu wahai Muhammad. Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong pihabak dekat umat manusia ni bahawa akan mai satu hari yang pada hari itu mendapat tiap-tiap seorang akan rekod amalan dia, apa yang dikerjakannya, sama ada baik ataupun buruk, hadir ia di hadapan mukanya. Tuan-tuan, jangan ingat hak kita buat semua habis, tak habis punya. Apa juga yang kita buat, baik benda salah, baik benda baik, semua dicatat. Semua tu akan mai balik kat kita. Buka tengok balik, buka tengok balik, buka tengok balik. Kita mati umur 65. Umur 55 baru betul-betul kita jadi baik. Sebelum 55 tu, 15 sampai 55 tu jenuh kita nak jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Dan barang yang dikerja daripada jahat itu, maka cita-cita ia bahawa jadi antaranya dan antaranya masa yang jauh tu dia. Kalau sekiranya orang ni masa hidup dia banyak buat benda jahat, bila mai hari hisab esok ni, rekod amalan mai tebal depan dia, duk tengok, duk tengok, duk tengok, duk nampak jahat aja yang dia buat. Oh, dia kata daripada umur aku 15 aku akil baligh, buka semuka, semuka, semuka jahat semua. Buka, buka, buka, buka, duk jumpa jahat aja. Bila dia jumpa jahat ni, apa dia kata? Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang ni, dia akan ingat dalam hati dia. Dia kata, kalaulah boleh hari hisab ni dilambatkan daripada dia. Takut bila tengok ni. Bila tengok-tengok ni, dia tahu dah dia nak pergi belah mana. Dia nak pergi ke syurga ke, dia nak lepas ke neraka ke. Bila tengok ni, tengok lepas semuka, semuka, lepas semuka, semuka. Dia tahu dah mana dia nak pergi. Maka bila dia nampak rekod yang buruk macam ni, dia ingat dalam hati dia. Dia kata, alangkah baiknya kalau sekiranya hari hisab ni lambat. Aku tak mau jumpa hari hisab ni. Dia tak mau tengok rekod amalan dia sendiri. Dia tak mau tengok. Maka tiada sampai kepadanya. Kalau boleh, rekod amalan ni tak sampai langsung ke dia. Dia tak mau tengok, dia kata. Firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan menakut akan kamu oleh Allah Ta'ala akan dirinya, maka hendaklah pelihara segala suruh dan segala tegahnya. Tuhan pesan dekat kita masa hidup atas dunia ni, takutlah kepada Allah. Jangan hidup buat benda-benda salah, benda-benda tak betul, benda-benda maksiat, benda-benda nak jadi dosa. Jangan buat. Kita susah, kita mati keluarga kita susah. Jangan duk buat benda-benda macam ni. Pukul 2, pukul 3 pagi pergi duk yamsing, duk yak-yak-yak di mana ke, balik pukul 2, pukul 3 pagi mabuk, tunggil langgang. Jangan duk buat benda-benda tak elok. Tak bagus benda-benda macam ni. Dia bukan buat habis di situ. Dia buat esok ni, dia nak buka balik cerita ni. Bila buka esok ni, hang menyesal tak ada guna. Macam tu. Firman Allah, wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayang dengan segala hamba-Nya. Tuhan sayang dekat kita. Tuhan sayang dekat kita. Dia bagi kita jadi atas dunia ni, dia bekalkan otak boleh fikir, dia bagi dekat kita ilmu pengetahuan, dia bagi dekat kita rezeki untuk hidup, dia bagi dekat kita rumah tangga, anak pinak semua ada, dia bagi dekat kita sebuah negeri, sebuah negara yang aman damai, dia bagi semua dekat kita. Tuhan sayang dekat kita. Pasal apa kita buat spoil apa yang Tuhan bagi dekat kita? Pasal apa kita suka nak buat bagi jadi karut? Pasal apa kita suka nak buat bagi jadi kelam kabut? Pasal apa kita suka nak kocok bagi jadi bertelingkah, bergaduh, bermusuh dan sebagainya? Pasal apa kita suka benda tak elok daripada benda elok? Ini Tuhan marah. Dan turun, tak kala kata orang kafir. Tiada kami sembah asnam itu melainkan kerana kasih akan Allah. Ini ayat yang berikut ni pula turun pasal apa? Pasal orang kafir kata kami sembah tokong ni, pasal kami sayang Tuhan, kami sembah tokong. Pula pening. Kami sembah tokong. Nabi Muhammad Maidul Habak tak boleh sembah tokong, sembah Allah. Dia kata kami sebenarnya sembah tokong ni pasti kami sayang Allah lah. Macam mana lu tu kata? Dia kata, kerana kami sayang Allah, kerana kami hormat Allah, kami ini manusia, orang banyak dosa. Jadi kami yang banyak dosa ni nak direct pergi jumpa Tuhan, nampak kami tak respect Tuhan. Kami sembah benda ni, suruh benda ni tolong abang dekat Tuhan. Pasal apa? Dia batu, kayu, dia tak ada buat benda dosa. Dia bersih. Maka kami sembah dia yang bersih, dia tolong abang dekat Tuhan, kami mau apa. Kami sembah dia ni kerana kami sayang Tuhan. Orang kafir kata lagu tu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya menghampir mereka itu, yakni asnam akan kami kepadanya. Supaya asnam ni, tokong ni jadi middleman. Dia orang tengah. Kami minta kat dia, dia tolong abang kat Tuhan. Dia tolong introduce kami dekat Tuhan. Tu tujuan kami sembah tokong. Dia bagaimana? Kalau kita rasa kita ni orang tak apa baik, orang jahat, kita nak pergi jumpa orang-orang alim ni segan sikit. Pakai orang lain, hang tolong saya, ya abang, aku nak tanya orang benar ni. Dia pun pakai logik tu. Jadi kami ni, kami tahu kami manusia, dosa banyak, kesalahan banyak, dia buat benda salah banyak. Jadi kami nak direct dekat Tuhan ni tak patut lah. Kami sembah tokong ni. Tokong ni batu, kayu. Jadi dia tak ada dosa, batu, kayu tak ada apa. Kami sembah dia, dia tolong abang kat Tuhan. Depa kata macam tu. Maka turun ayat ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada depa yang cakap macam tu. "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Jika kamu betul-betul kasih kepada Allah macam yang kamu kata, maka hendaklah kamu ikut akan aku, yang ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi abang kat depa, betul hamba kata hamba sayang Allah, pasal tu hamba sembah tokong ni. Okey, Tuhan Allah bagi tahu apa? Allah kata kalau betul hamba sayang Allah, bukan ikut tokong ni, ikut aku, ikut Nabi Muhammad, dia kata. Yang ni ikut pada segala suruh dan tegah aku, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Kalau kamu ikut apa yang aku kata, Allah akan kasih dekat kamu. Sebab hak aku kata, hak Allah suruh kata. Betul tak hampa sayang Allah? Kalau betul, ikut apa aku kata. Kerana hak aku kata, Allah suruh kata. Maka hampa ikut aku, bermakna hampa nak ikut Allah. Hampa sayang dekat aku, bermakna hampa nak sayang Allah. Kalau hampa sayang aku, Allah akan sayang hampa. Nabi SAW kata begitu. Dan mengampun Allah bagi kamu akan segala dosa kamu. Ayat ni lah orang pisalah guna. Lebih buat ayat pengasih. Kan? Mayang dah apa ada, piduk jampi minyak senyonyong apa kan, lepas piduk palit dia cengkok orang perempuan. Baca ayat Quran pula pergi buat benda korafat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dia habis tu eh. Katakanlah kalau sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku. Saya kata, balik atas ni sekali. Ada orang main tanya saya. Dia tanya ni. Soalan macam ni pun ada orang main tanya. Dia kata, ustaz ni macam kita duk guna ayat-ayat ni tak apa. Ustaz. Dia kata, guna untuk apa? Taklah, dia kata, kita nak bagi satu orang sayang kat kita. Satu orang tu siapa? Satu orang tu siapa? Taklah, orang lah. Lagu tak apa nak abah. Orang lah. Kita kata kalau hak satu orang tu isteri kita, kan, kita baca ayat ni bukan dengan ingat tangkai ke apa ke. Baca ayat ni sebagai ayat Quran. Tak nak ingat kata pelik-pelik. Aku baca ayat Quran. Dan lepas itu kita minta doa supaya bini kita jadi sayang kat kita. Bini tak sayang dekat laki ni pun banyak lah ni tuan-tuan. Jadi lagu mana pun tak tahu. Bini dia jadi tak sayang dekat laki. Pening kepala. Saya telefon ni kalau nak angkat, tiap-tiap kali bunyi nak angkat, tak boleh buat kerja apa. Cerita macam ni banyak. Ni ustaz ni, Allah, saya duduk dengar kesihat ustaz, duduk cerita-cerita lah ustaz, jadi kat saya. Jadikan, jadi macam mana? Bini saya ni, dia tak mau kat saya. Lepas siapa dia tak mau kat saya, tak menayang subuh pun, kita kata. Dia kata tak, bukan pasal tu. Ni dia duduk ofis dia ni, satu bos baru tukar main. Bini saya ni jadi dia punya sekretari dia lah. Bos dulu okey, bos dulu kira time semayang-semayang, cukup time suruh balik, hang pergi balik, laki hang duduk tunggu di rumah. Bos dulu, dia kata main bos baru ni, laku nak tarik masa suruh kerja sampai pukul 10 malam, pukul 11 malam di pejabat. Takkan merepek tu saat, dia kata. Saya kata tu dah lepas daripada time office, bini hang tak patut tunggu lah. Beritahu terus terang dah kata, bos, sorry lah, saya ada suami di rumah, ada anak-anak di rumah, saya kena balik. Saya kata kat dia macam tu lah. Dia kata kat bini dia. Saya kata kat dia macam tu lah. Ustaz tahu dia kata apa kat saya? Dia kata, abang saya berhenti kerja, bawah abang kau langit tinggi rendah. Dia ugut saya pula. Bini dia kata kat dia, saya berhenti, payah-payah saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja, bawah abang kau langit tinggi rendah. Gaji abang bukan cukup, nak sarah kita. Ah, dia mula. Dia mula nak sengat. Bila sengat, kau ni sengat eh. Gaji abang bukan cukup ni. Anak bercerita ni, siapa ni? Pasal saya kerja ni, ni okey sikit. Tak tak? Saya, bos saya kata tunggu. Dah satu pasal lah dia kata. Lepas tu ustaz sampai pukul 11, pukul 12 malam. Dah nak tidur dah, SMS duk masuk. Tek pula, handphone bini. SMS duk masuk. Kita nak pergi ambil, dia pun nak pergi ambil. Lagu nak main cukup korok. Ya dah. Kita nak pergi ambil, tengok siapa hantar SMS sekarang pukul 11, pukul 12 malam ni. Oh, dia pun lagu berobot nak pergi ambil, lari masuk bilik ayam kunci, tidur baca. Ayolah ni nampak, ini sudah lebih. Jadi ini sudah karut ni, jadi macam ni. Ha. Jadi, nak buat teramana Ustaz, akhirnya jatuh ke tangan saya, baca-baca bos dia, duk hantar SMS. SMS apa, pukul 12 tengah malam ni, dia kata. Dia cakap macam nak. Dia kata ni marah saya lah. Dia tak marah lah ustaz. Dia kata. Tapi marah lah. Dia kata. Tak marah ustaz tapi marah ni. Tengah marah ni. Benda macam ni bukan satu kes. Tak tahu berapa banyak kes. Dua adalah ni. Nampak ustaz? Jadi bila jadi macam ni dia lagu nak tanya pula. Boleh ke tak boleh ni? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kita ayat ni tak ada kena mengena dengan pengasih apa-apa semua ni. Dia tak ada kena mengena. Ayat ni nak cerita kalau kita sayang Allah ikut Nabi. Bukan kata kalau kita sayang Allah ikut Tok Syekh ni. Maksudnya Tok Syekh ni belum tentu betul tak betul lagi. Kalau kita sayang Allah ikut Nabi. Nabi tentu betul. Ini ayat yang diturunkan jangan disalahgunakan dia. Nah, firman Allah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala itu Tuhan yang amat mengampun, lagi amat rahim, amat penyayang dia. Firman Allah, qul, kata olehmu wahai Muhammad, atiullaha war rasul. Taat olehmu akan Allah dan Rasul pada barang yang suruh ia akan kamu daripada tauhidnya. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita mentauhidkan dia. Bila masa pun Allah kita satu tu aja, Tuhan kita satu aja. Apa dia kata? Kita kena ikut. Firman Allah, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika berpaling mereka itu, bahwasanya Allah Taala itu tidak kasih ia akan segala kafir, akan disiksa mereka itu. Siapa yang berpaling tak mau ikut Islam, Tuhan hilang kasih dekat dia. Siapa yang berpaling daripada Islam, Tuhan hilang kasih dekat dia. Tuhan jadi tak sayang dekat orang yang tinggal Islam, tinggal agama Tuhan ni. Kata dia kisah pilihan Adam. Firman Allah, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala telah memilih dia akan Adam, akan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian alam. Al maksudnya keluarga. Allah sebut khusus dalam Quran bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Ibrahim dan keluarga dia, memilih keluarga Imran ke atas sekalian alam ini dengan dijadikan anbiya daripada keturunan mereka itu. Ni nama-nama yang disebutkan ni keturunan dia semua kebanyakannya jadi nabi-nabi, dia kata. Maka umur Nabi Adam 960 tahun. Nabi Adam. Ini dia panggil apa? Teori apa? Teori evolusi. Kan teori evolusi. Orang dulu umur sampai ribu-ribu tahun, sampai ratus-ratus tahun. Lama-lama proses evolusi. Sampai hari ini dia mai 50-55 dia kira nak jalan lah. Dia mai 40 dia mai. Tak lagi lagu sakit kaki, tak lagi pinggang lagu jadi lagu mana, tak lagi dia duduk tak pasal-pasal semput menyawa tak lepas, tak lagi dia jadi apa, macam-macam. Pasal apa? Pasal evolusi. Dia duduk main tu. Kalau dulu ada dinosaur, lah ni ada poker. Poker tu daripada dinosaur dulu lah. Evolusi. Dia duduk halus, dia jadi kecil. Jadi macam tu. Okay? Dulu cerita Nabi Adam dulu tinggi macam mana, berapa hasta, berapa apa-apa-apa. Dia main sampai zaman Nabi Muhammad pun dah kecil dah. Dia main zaman kita. Dia main tak tahu berapa tahun lagi dunia ni nak ada. Dia jadi lagu budak rejah dua, rejah tiga. Itu. Dia jadi lagu tu. Kan evolusi. Dia jadi macam tu. Tak tahu betul tak betul. Yang ni teori orang putih. Betul tak tahu. Tapi bila baca ni nampak macam betul. Macam tu. Nah, baik. Jadi dia kata Nabi Adam alaihi salam dulu 960 tahun umur dia. Nabi Nuh 1050 tahun. 1050 tahun. Nabi Ibrahim 170 tahun. Dia kurang dah. Dia main 2 kurang dah. Ini pada perkiraan kalender Islam lah, tuan-tuan. Ha? Baru ni sahabat bagi nama satu address website. Apa Islamic City. Islamic City / Time Prayers ke apa? Time Prayers / convert.asp. Tuan-tuan balik buka website ni. Dia keluar main satu kalender. Kita hari ni duk kira umur kita berdasarkan kalender orang putih. Duk sambut birthday kita pun ikut kalender orang putih. Tapi bila mai maulid Nabi, kita duk kira maulid Nabi ikut kalender Islam. Bila tanya Nabi wafat umur berapa, kita kata umur 63. Itu kira kalender Islam. Tapi kita sendiri tak tengok kalender Islam. Tuan-tuan tahu dah, kalender Islam berapa hari bulan tuan-tuan dilahirkan? Oh, kita pun tak tahu. Pasal mak ayah kita pun tak tahu dan dia pun tak beritahu. Dia nak beritahu macam mana, pasal dia pun tak tahu. Dia jadi logo. Dalam website yang kita bagi address tadi ni, dia ada. Bila tekan tu islamiccity.com/prayer/time/prayer/ tuan-tuan akan tengok dia keluar main satu. Tuan-tuan masuk hari bulan orang putih, beranak apa hari bulan. Kata 7 hari bulan 7 tahun 77 misalnya kata. Tekan hijri. Tekan hijri zoom dia keluar. Berapa hari bulan Safar misalnya tahun berapa. Dia keluar baru kita tahu kalender Islam kita lahir berapa hari bulan. Baru kita tahu ada orang pergi usaha buat ni. Islamic City ni depan ni satu website yang dikendalikan oleh orang Islam yang betul-betul committed untuk Islam. Tuan-tuan masuk sekali-sekali website depan ni pergi tengok berapa punya bagus duduk ada dalam tu. Kita masuk tekan dia tarikh lahir kita ikut kalender orang putih. Kita masuk tekan dia tarikh lahir kita ikut kalender orang putih. Tak ada nak bilang satu, keluar mai dah. Keluar mai dah berapa hari bulan Rabiul Akhir tahun berapa. Kita kira lah ni 1426 Hijrah, tolak tahun nak kita lahir tu. Kalau hari ni kita umur 40, kalender Islam umur 42. Kita duk ingat kau bila kira lagu nak pergi muda lagi. Tak, dia lagi tua. Kita ni kalau boleh lah, kalau boleh nak make up bagi lagi muda. Tak boleh kan tak? Dia plus lagi 2 tahun. Kalau orang umur 40, dia plus lagi 2 tahun. Kalau orang umur 80, dia nak plus lagi 4 tahun lagi naik. Dia duk kata saya tahun ni 80, kalender Islam 84. Saya tahun ni genap 40, kalender Islam 42. Nah, kalau korang pada tu dia korang lah, dia lebih setahun dia ada perkiraan dia. Tuan-tuan, saya balik tengok website tu kita tahu umur betul kita berapa. Kalau ikut perkiraan macam yang dikira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim mati umur 170 tahun. Firman Allah zurriatan ba'daha min ba'din. Zuriat setengah daripada setengah. Sama-sama nama hak Tuhan sebut tadi, zuriat depa campur pergi campur mai, maka akan keluar lagi bercambahlah zuriat di atas muka bumi ini. Wallahu samiun alim. Dan Allah Taala Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Sambung dia kata kisah beranak Maryam, mak Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah idz qalat imra'atu Imran. Ha, ini baru main ni cerita yang kata surah Ali Imran. Ha, ini baru dia nak main. Imran ni siapa? Kita dah habang awal-awal masa nak baca surah Ali Imran itu, Imran adalah bapa Maryam, tuan Nabi Isa. Imran ini. Baik, firman Allah idz qalat imra'atu Imran. Ketika berkata oleh isteri Imran yang bernama Hanna. Isteri Imran nama dia Hanna. Tak kala berumur ia, yang ni dia dah jadi tua dan ingin akan anak. Dia ni umur tua dah, tak dapat anak lagi. Imran ni dia pun dah tua dah. Isteri dia Hanna, tak dapat anak lagi. Imran dengan Hanna menikah, tak dapat anak. Sampai tua, anak tak dapat lagi. Maka doa ia. Dan berasa ia dengan bunting. Dia minta doa dekat Allah. Umur dah tua dah, berasa macam tak boleh beranak dah. Tengok. Tuhan bagi juga rezeki anak dekat dia. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Doa dia kata, wahai Tuhanku, bahawa aku bernazar bagi engkau ya Allah, yang dalam perut aku ni, daripada anak ini, merdeka daripada segala kerja dunia. Dia minta doa dekat Tuhan, minta Tuhan bagi anak dekat dia. Dah tua dah, Tuhan bagi dia anak. Bila dia sedang, kata dia pregnant. Bila dia sedang, kata dia dah mula mengandung, dia terus nazak. Dia kata, aku punya duk tunggu anak ni berapa punya beratus tahun lama masa ni duk tunggu nak dapat anak ni. Hari ni, Alhamdulillah, Allah bagi aku pregnant. Bagi aku mengandung, aku nazak dekat Tuhan. Aku dapat anak ni esok, aku tak mau bagi dia kerja apa. Anak aku ni bila lahir esok, aku tak mau bagi dia kerja apa. Dia ni merdeka daripada segala kerja dunia. Semata-mata khidmat kepada Baitul Maqdis sahaja. Aku dapat anak ni esok, aku nak bagi dia jaga Baitul Maqdis saja. Aku tak mau bagi dia kerja apa. Saya ada satu sahabat dulu, tuan-tuan. Sahabat cukup kamcing, cukup rapat, close dengan saya. Anak semua perempuan, laki-laki seorang. Laki-laki seorang. Dia habang kat saya, dia kata, ustaz, saya ni anak seorang laki-laki ni, kok mana pun, dia kata, kok mana pun nak bagi dia hafaz Quran. Dan dia orang ada duit. Sahabat ni, dia orang ada duit. Saya kira macam ni, ustaz. Anak ni, kalau dia pergi hafaz Quran esok, kalau dia habis, dia jadi satu orang yang hafaz Quran, dia tak payah kerja apa. Dia pergi jadi imam masjid, kampung kami ni cukup, saya bagi gaji dia setiap bulan. Dia memang ada duit. Dia memang ada duit. Saya ingat yang ni satu ya. Kan? Alhamdulillah anak dia masuk sekolah agama apa semua sampai form 5 habis masuk Mahat Tahfiz. Masuk Mahat Tahfiz sampai habis 30 juzuk hafaz. Periksa lulus. Tak lama lepas itu aksiden mati. Macam mana kesianlah kat dia. Saya close sangat dengan dia. Saya dapat tahu dulu daripada dia dapat tahu. Pasal dia keluar pergi makan kenuri masa tu, handphone tak bawa. Bila jadi kejadian ni, umpan dia pun tak teringat kat saya. Pasal kawan baik dia telefon kat saya. Saya tahu dulu daripada bapak, daripada budak ni tahu. Apa nak buat? Dua-dua mak pak ni sedih, Allah yang mengetahui. Kita pun nak bercakap pun jadi tak pandai, tuan-tuan. Nak bercakap pun kita tahu dia menanggung benda ni. Kita nak pergi cakap apa pun kita boleh cakap, tapi dia menanggung benda ni. Tuan-tuan, tu dia orang tu, punya nak ni, Allah bagi kat dia. Saya kata kat dia, apapun lah, apapun haji, Allah sayang dia, yang Allah bagi kat dia ni terbaik untuk dia, tak ada lebih baik daripada ni. Dia baru komplit 30 juzuk, baru komplit, periksa, clear semua, baru tahu keputusan aja Tuhan ambil dia. Makna dia tak ada nak buat dosa apa pun, dia tak ada buat. Dia pi Tuhan ambil dia dengan 30 juzuk Quran segak dalam ingatan dia. Saya kata yang terbaik untuk dia. Kalau kita minta yang lain tak akan lebih baik daripada yang ni. Boleh katalah tuan-tuan, tapi sedih mak bapak yang menanggung ni. Tuan-tuan. Macam mana orang nak satu benda, Allah bagi kat dia. Imran dengan isteri dia Hannah. Sampai umur tua, anak tak dapat. Sampai doa kat Tuhan ni minta, ya Allah, bagilah seorang pun tak padah zuriat dekat aku. Seorang pun tak padah untuk menyambung keturunan aku. Tuhan bagi. Bila sedap-sedap diri mengandung pada usia yang mustahil mengandung ni, betul-betul Tuhan nak bagi. Dia terus ingat satu, dia kata apa? Aku bernazam apa yang ada dalam perut aku ni, muharrara. Dia akan merdeka. Merdeka daripada kerja dunia. Aku akan pastikan dia menjadi khadam di Baitul Maqdis ni sahaja. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terima olehmu daripada aku. Dia doa dekat Tuhan, terimalah nazak aku ni. Kerana bahawa engkau ya Allah, engkaulah Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui dengan segala niat hamba. Dan mati Imran, dan ia yang ni isterinya hamil. Mengandung bini dia. Lepas kematian Imran ni, bini dia mengandung dan bawa kandungan tu. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka tak kala beranak ia akan dia, berkata ia, yakni berkata isteri Imran ni, hai Tuhan aku, bahawa aku beranakkan dia perempuan. Dia kata, sedangkan adalah haram ia gulam, yakni laki-laki. Kerana tiada boleh jadi pegawai masjid melainkan laki-laki. Beranak-beranak keluar mai perempuan. Allah. Dia kata, aku bernazak dah. Aku dah nazak dah. Kalau sekiranya bunak ni keluar mai, aku nak bagi dia jadi khadam Baitul Maqdis. Kerana aku duk ingat anak ni nak keluar mai laki-laki. Bila jadi laki-laki, dia pergi jaga masjid, cantiklah. perempuan nak pergi jaga masjid macam mana? Perempuan sekali lagi dia ada hari dia cuti, sekali lagi dia susah bagi orang perempuan jaga masjid ni. Jaga masjid ni kena laki-laki. Tiba-tiba beranak-beranak main tengok-tengok perempuan. Jadi Hannah, isteri Imran ni, dia tengok-tengok perempuan, dia pun jadi tak macam yang dia nak. Jadi lagu tu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan bermula Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan barang yang telah beranak dia. Tuhan tahu. Masa dia minta nak anak-anak, Tuhan tahu dah. Tuhan bagi lahir, bagi dia mengandung, Tuhan tahu dah. Yang mengandung nak keluar ni anak perempuan, Tuhan tahu dah. Dia nazak kalau keluar anak ni nak bagi jadi orang jaga masjid Baitul Maqdis, Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan bagi jadi anak perempuan juga. Tengok macam mana. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tiadalah laki-laki macam perempuan. Kerana tiada patut bagi khidmat Baitul Maqdis sebab daifnya. Orang perempuan nak bagi jaga masjid susahlah, daif orang perempuan ni. Lagi nak pergi angkat yang tu, angkat yang ni, jadi nampak tak elok orang perempuan buat kerja. Nak gulung-gulung kapet, nak susu. Orang perempuan nak buat kerja ni tak elok, dia kata. Dan auratnya, lagi orang perempuan ni, dia nak kena jaga aurat, dia nak kena apa, saat lagi nak basuh lantai masjid, nak basuh apa semua, angkat kain naik sikit, aurat dah terbuka. Orang tengok tak elok. Dia orang perempuan ni payah bila dia buat benda-benda macam ni. Dan barang yang berlaku dengannya daripada haid dan sebagainya. Dia kata dia main pula, dia cuti. Nak main masjid pula, tak boleh nak buat kerja dalam masjid, tak lagi apa. Payah, dia kata. Dan muhtamil daripada kalam Allah, jadi maknanya tiada laki-laki yang engkau tuntut itu seperti perempuan yang aku bagi ni. Tuhan kata, aku bagi perempuan. Tapi perempuan yang aku bagi dekat hang ni bukan sebarang perempuan. Hang nak anak laki-laki, aku bagi anak perempuan. Tapi anak perempuan yang aku bagi ni, Tuhan kata, dia bukan sebarang perempuan. Dia kata, kerana ini perempuan wali. Maryam ni wali, dia kata. Dan ibu kepada Nabi. Maryam ni esok dia nak jadi mak kepada satu Nabi, iaitu Nabi Isa. Ini bukan sebarang perempuan. Yang zahir pada tangannya dan pada tangan anaknya beberapa karamah dan mukjizat yang besar-besar. Dan Maryam ni, Tuhan kata, dia esok akan jadi wali. Pada diri dia akan zahir beberapa karamah. Di antara dia apa, tuan-tuan? Di antaranya Maryam, apabila Nabi Zakaria ambil dia simpan dekat satu mihrab. Sekali-sekala Nabi Zakaria naik pergi melawat dia. Nabi Zakaria ni pak menakan dia. Bila naik pergi melawat dia, tengok ada buah. Buah pula buah luar musim. Buah yang dia ada dekat Maryam ni bukan buah yang ada pada musim tu. Musim tu tak ada buah tu. Tapi buah tu ada dekat Maryam. Itu karamah, itu tanda kemuliaan dia. Tuhan hantar mai buah luar musim dekat dia. Sehingga kan Nabi Zakaria tanya Maryam, ni buah ni mai mana ni? Dia kata daripada sisi Tuhan, Tuhan hantar mai. Ini anak perempuan yang dikandung oleh Hannah, oleh isteri Imran ini, perempuan istimewa. Dia akan jadi mak kepada Nabi dan dia akan ada karamah. Dan anak dia Nabi Isa ada mukjizat yang besar-besar. Dan syafa'ah. Dan darjat yang tinggi. Dan rasul kepada Bani Israel. Itu dia. Ini yang kata Maryam ni, dia wanita hebat. Begitu. Firman Allah, wa inni samaituha Maryam. Dan bahawa aku, Hannah, mak dia kata, namakan budak perempuan yang baru beranak ni dengan nama Maryam. Hannah bagi nama dia, Maryam. Dia kata. Maknanya ialah khadam Tuhan. Firman Allah, wa inni u'idhuha bik. وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan bahawa aku minta, mak dia, mak Maryam ni, Hannah ni, minta dekat Tuhan. Dan bahawa aku minta berlindung akan dia dengan engkau, ya Allah. Dan minta lindung anak cucunya daripada syaitan yang kena kutuk. Mak doa macam tu. Tuan-tuan, kita hari ni jadi mak, jadi pak ni, berapa orang daripada kita yang doa kat anak kita macam ni? Minta anak kita selamat daripada iblis dan syaitan. Berapa orang? Ni malam lepas ni, ni 10 Syaban ni, tak kira lah, berdoa lah. Tak pernah main masjid, orang duk mengajak, mengaji, orang lama tak pernah main. Semalam main. Baca Yasin tunggi langgang sampai. Khalifah dekat. Dia pula baca jarang-jarang sekali. Dia hambat hamba nak tertinggal-tinggal lompat pi ayat lain. Baca hamba nak tertinggal-tinggal lompat pi ayat lain. Macam nak baca 3 kali. Apa yang dia minta? Ada dia minta anak dia selamat daripada gangguan iblis syaitan? Habis sangat minta anak berjaya, esok kaya, bagi duit kat dia. Nak tu aja. Tak ada ingat nak bagi anak selamat daripada iblis syaitan. Ni kita duduk baca ni cerita Hannah, mak kepada Maryam, tok kepada Nabi Isa. Dia doa apa? Dia minta supaya Maryam dan juga isu anak-anak Maryam yang merupakan cucu dia selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Pada hadis tiada daripada kanak-kanak ini dalam hadis, dia kata menceritakan tidak ada seorang pun kanak-kanak yang diperanakkan melainkan tikam akan dia oleh syaitan dengan anak jari dia ketika diperanakkan, maka teriak dia. Hadis ni riwayat Al-Bukhari, ini hadis sahih, ini hadis sahih. Bila beranak mai satu budak, iblis syaitan nanti pergi jolok perut budak tu, bila jolok dia teriak. Itu budak-budak bila keluar mai dia teriak. Hadis, hadis Nabi, tuan-tuan buka dalam sahih Bukhari ada jumpa hadis ni. Bila beranak mai ada satu budak kecil, iblis syaitan nanti pergi jolok perut dia. Budak dia tak hati gelak, dia teriak. Patut dia gelak lah geli. Kan dia teriak, dia kata. Maka teriak budak tu, melainkan Maryam dan anak dia. Maryam ketika dilahirkan tak teriak. Dan anak dia Nabi Isa alaihi salam bila beranak keluar mai tak teriak. Ha, ini disebut di dalam ini dia beritahu rawahu, riwayat akan dia oleh Syaikhan, oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Dia kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana, maka menerima akan dia oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan menumbuh, yakni membesar budak tu akan sebagai tumbuh, akan sebagai besar yang elok. Ia tumbuh pada sehari seperti kanak-kanak tumbuh setahun. Yang kata Maryam ni dia cepat besar. Sehari dia sama dengan setahun budak-budak lain. 5 hari dia sama macam budak lain umur 5 tahun. Ini Allah bagi keistimewaan dekat Maryam, anak Hannah, anak kepada Imran ni. Dan dibawa datang dengannya oleh ibunya kepada segala ahbar, yakni segala ulama, anak cucu kepada Nabi Harun. Mak dia pun oleh kerana dah nazak dah budak ni, aku nak pergi bagi jadi khadam jaga Baitul Maqdis. Bila beranak ayam mai, Maryam ni dia dukung Maryam ni buat pergi dekat ulama, ahbar ataupun ruhban, buat pergi dekat ulama-ulama ni semua. Maka mereka yang menjadi pegawai memerintah Baitul Maqdis, dia pergi jumpa orang-orang yang pegang Baitul Maqdis masa tu, dia pergi jumpa. Maka kata mak Maryam ni, ambil oleh kamu ini nazirah. Dia kata ambil lah budak ni, nazirah, budak yang aku nazak sejak dalam perut dulu, ambil lah, tolong bela dia, bagi dia kerja di masjid ni. Pasti dia dah niat macam tu. Maka berebut-rebut padanya oleh ahbar ni. Mereka ni pun tahu ini anak Hannah, anak Imran. Ini Imran orang yang ternama, orang yang terhormat, orang yang terpuji dalam masyarakat masa tu. Bila dia main nak surrender anak dia, semua orang nak anak ni. Semua orang nak anak ni. Kerana anak imam mereka itu. Imran ni pemimpin nombor satu mereka dulu. Imran dah meninggal. Hannah mengandung, Imran meninggal. Bila lahir budak ni, nak mai bagi. Semua pakat nak-nak budak ni. Semua nak-nak, nak jaga Maryam ni. Maka kata Zakaria. Zakaria, Nabi Zakaria. Maka kata Nabi Zakaria, aku lebih mustahak, lebih layak dengannya. Nabi Zakaria kata, dia kata, aku yang patut jaga budak ni. Dia kata, kerana khalahnya, yakni sedara ibunya pada aku. Pasal apa? Pasal Nabi Zakaria kata, bini aku dengan Hannah ni, 2 beradik. Budak ni Maryam ni anak penakan aku, dia kata. Kalau mak dia nak serah dia, aku patut jaga dia. Pasal aku uncle dia. Pasal bini aku auntie dia. Nampak? Masa tu pun uncle auntie ni ada lah. Ni ada buat pasal. Jadi dia kata cerita orang yang paling layak jaga Maryam ni, cerita aku. Tak ada orang lain lebih layak. Maka kata mereka tu, hak lain kata apa? Tiada sehingga undi dia. Dia pun kata tak senang macam tu. Lah ni mak dia mai bukan nak bagi kaan. Dia berkata, mak dia buat mai tanya siapa mau. Lah bukan hang seorang mau, kami pun mau. Cerita nak bagi puas hati, kita undi. Kalau lawan tu zoom lah. Wan tu zoom. Dia kata, siapa menang? Okey, ambil ke dia. Puas hati, siapa pun tak rasa apa. Nah. Maka pergilah mereka itu 29 orang pegawai Baitul Maqdis pada sungai Urdun. Mereka pergi ke sungai. Maka dilontar mereka itu akan kalam mereka itu. Atas bahawa siapa-siapa tetap kalamnya pada ayam dan timbul, maka ia terlebih mustahak. Ambil, lempang kalam daripada hadung. Menulis ni lempang. Siapa kalam dia timbul, maka dia boleh jaga Maryam ni. Maka tetaplah kalam Zakaria. Maka mengambil akan dia. Akhirnya, jatuh ke tangan Nabi Zakaria juga. Pasal apa? Pasal dia Nabi. Pasal apa? Pasal dia uncle. Pasal apa? Pasal bini dia anti. Guys, dalam syariat Nabi Muhammad pun, dalam syariat Nabi Muhammad pun ada hadis Nabi kata, khalah. Khalah ni maksudnya mak penakan sebelah mak. Orang Arab panggil khalah. Nabi kata khalah kedudukan dia pada kedudukan ibu. Makcik kita, mak penakan kita, mak penakan yang menjadi kak mak kita ataupun adik mak kita. Mak penakan tu sama kedudukan macam mak kita. Itu dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mentakdirkan Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria dan isteri dia memang cantik. Begitu. Baik. Maka mengambil akan dia dan bina baginya ghurfah, yakni satu bilik di dalam masjid itu. Ha, buat satu bilik bagi Maryam duduk situ. Maka naik dengan tangga. Naik pi atas dengan tangga. Tiada naik kepadanya lainnya. Tuan-tuan tengok apa nama majalah tiga ke apa baru ni. Cerita depa pi ke majalah tiga ke apa ke baru ni, depa pi ke Baitul Maqdis. Ha, depa nak masuk. TV3 punya orang ni nak masuk tak boleh. Depa tak boleh. Akhirnya depa guna jalan lain apa menyelinap apa masuk, akhirnya sampai. Masuk dalam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tu, naik tangga, naik pi di atas, curi-curi bawa kamera. Takut kalau sekali dapat dekat puak Yahudi, laknatullah alaihim, ni pakai rambut, kamera-kamera tu depan terimbuk oleh habis. Kan, bagus juga perempuan ni pun. Baik. Dia kata maka dia ada satu tangga naik, sana ada bilik Maryam nak duduk. Maka tiada naik kepadanya lainnya. Orang lain tak boleh naik. Maryam saja ada di situ. Dan adalah Zakaria, Nabi Zakaria, bawa datang akan Maryam dengan makanan dan minuman dan segala minyak keperluannya. Dialah duk bawa pi keperluan Maryam hari-hari. Maka dapat pada sisinya buah kayu menyalahi musim. Ha, ini yang kita cerita tadi. Satu hari Nabi Zakaria naik-naik tengok ada buah. Penuh duk ada keliling Maryam, mak Nabi Isa ni. Tengok pula buah tu bukan musim dia. Buah luar musim. Macam mana boleh ada ni? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalha Zakaria. Dan memelihara akan dia, yakni akan Maryam oleh Zakaria. Dia belah, Nabi Zakaria belah Maryam ni. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Tiap-tiap kali masuk atasnya oleh Nabi Zakaria akan mihrab, yakni tempat Maryam duduk tu, wajada 'indaha rizqa. Nescaya dapat padanya rezeki menyalahi musim. Qala ya Maryam, maka kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadha? Dari mana mai semua buah ni? Qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa datang akan aku dengan dia daripada syurga. Ketika itu, yakni Maryam masih kecil, belum sampai masa untuk bertutung, untuk bercakap. Oh, tu dia. Ini yang kata tanda-tanda karamah kemuliaan dia. Budak kecil lagi. Ambil naik pibuh di atas tu. Patut-patut umur tu tak pandai bercakap lagi. Tapi Nabi Zakaria naik-naik tengok buah luar musim dok ada keliling dia, dia terkejut spontaneously, secara spontan terkeluar di mulut dia. Eh, dia kata, ni main mana ni buah-buah ni? Dia bukan tanya budak ni sebab dia tahu budak ni tak boleh bercakap lagi. Tapi bila naik tengok tu terkejut tu spontaneously, benda tu keluar di mulut dia, dia kata, eh, mana main ni buah-buah ni? Lepas tu dua kali terkejut lah budak ni bercakap. Budak ni kata, ni mai daripada sisi Tuhan. Tuhan buat mai daripada syurga dekat aku. Terkejut dia. Ini yang berlaku dan benda ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Benda ni jadi, tuan-tuan. Zaman Nabi Muhammad pun jadi. Satu hari Nabi lapar. Ini adalah hadis. Nabi lapar. Nabi keluar daripada rumah dia, berjalan-berjalan pergi rumah Fatimah. Fatimah masa tu isteri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi pergi rumah Fatimah. Bila sampai, Nabi kata dekat Fatimah. Dia kata, ya Fatimah, ada makanan apa-apa dah? Bapak lapar. Fatimah ni punya sedih. Dia kata, bapak, tak ada apa di rumah saya lah ni. Apa pun tak ada. Buah kurma sebiji pun tak ada. Nabi kata, tak apa. Nabi keluar daripada rumah dia, jalan pergi. Dengan kehendak Allah, jiran mukmin hantar roti di rumah dia. Mukmin hantar roti sahaja. Main tak roti kat dia. Jadi bila dia dapat roti itu, anak-anak dia, Hasan dengan Husin, anak Fatimah ni, anak Sayyidina Ali ni, cucu Nabi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin, tengok-tengok makanan ni seronok. Fatimah kata, wallahi, demi Allah, siapa pun tak boleh sentuh makanan ni, melainkan Nabi, bapa aku saja yang boleh makan benda ni. Maka Fatimah kata dekat Hasan dengan Husin, pergi cari tuan hamba panggil mai makan benda ni. Hasan dengan Husin budak-budak lari pergi cari Nabi. Jumpa Nabi, mak panggil mai makan apa semua, Nabi patah balik mai. Nabi kata tadi kata tak ada. Fatimah kata bapak keluar aja tadi ada orang mai hantar roti sikit. Ha, Nabi kata mana buat keluar mai. Dia buka tempat dia simpan roti ni, buka-buka roti dengan daging dengan apa punya banyak makanan dia ada. Hidang di depan tu. Nabi kata dekat Fatimah, begini sekali banyak makanan yang orang bagi dekat kamu. Fatimah kata apa? Fatimah kata ini dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu buat mai sikit aja tadi, dia kata. Benda yang sama jadi. Dan kalau nak tengok banyak lagi lah hadis yang kita duk baca cerita pasal makanan sikit jadi banyak atas mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Baik, zaman Maryam dulu Tuhan dah tunjuk dah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Bila Nabi Zakaria naik-naik tengok, tu dia. Buah macam-macam ada. Budak ni pula pergi jawab, dia kata apa? Dia kata huwa min indillah. Makanan ni semua mai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahwasanya Allah taala merzuki ia akan mereka yang dikehendaki dengan tiada hisab. Tuhan kalau nak bagi tak ada hisab. Tak ada kira punya. Tuhan boleh bagi apa sahaja. Luas dengan tiada dipayah. Tuhan kalau nak bagi, dia luaskan rezeki ni. Tak payah langsung. Rezeki duk mai. Itu kalau Tuhan nak bagi. Dia kata, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah mendoa Zakaria akan Tuhannya. Nabi Zakaria ni pun, rupa-rupanya tak ada anak juga. Tadi cerita Imran. Dengan isteri dia Hannah. Dah tua, dah tak ada anak. Kemudian Nabi Zakaria ni yang akhirnya dapat hak untuk menjaga Maryam, dia pun tak ada anak juga. Sedangkan dia dah tua dah, bini dia pun dah tua, tak ada anak. Dia pergi duduk dekat mihrab tempat Maryam diletakkan tu, dia doa kepada Allah. Nabi Zakaria minta doa kepada Allah. Artinya, tak kala melihat Zakaria yang demikian itu, maka mengetahui ia bahawasanya Tuhan yang kuasa atas bawa mai sesuatu pada lain musimnya itu, kuasa atas mendatangkan dengan anak pada ketika tua umurnya, iaitu 120 tahun. Nabi Zakaria masa tu umur 120 tahun dah, anak tak ada lagi. 120 tahun dah tua. Dan adalah ia, yakni Nabi Zakaria, ahli bait yang putus anak. Dia tak ada anak. Dia duduk jaga Baitul Maqdis saja. Dia tak ada anak. Maka mendoalah Nabi Zakaria ketika masuk mihrab pada akhir malam. Qala, kata dia, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah olehmu kepada aku daripada sisi engkau itu anak yang saleh. Dia ambil tu mihrab tempat Maryam mak Nabi yang Isa duduk ni, dia angkat tangan minta doa, minta Tuhan bagi kat dia anak seorang, anak yang soleh. Bahwasanya engkau Tuhan yang amat mendengar akan doa. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka menyeru akan dia, yakni akan Nabi Zakaria oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Zakaria tengah berdiri semayang pada dalam mihrab. Jibril Tuhan hantar turun malaikat tu juga. Nabi Zakaria pergi dekat mihrab dia minta, ya Allah, pada akhir malam. Dia minta, ya Allah, bagilah dekat aku seorang zuriat pun tak apa dah. Tapi jadikanlah dia zuriat yang soleh kepadamu, ya Allah. Dia minta pada akhir malam. Allah hantar Jibril yang turun pergi la juga. Masa dia duk minta ni, turun pergi dekat dia la ni. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuka. Firman Allah, annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuka akan dikau, yakni akan Zakaria, dengan anak laki-laki. Terus Tuhan makbul doa dia. Jibril turun pergi habar. Pak ya? Pak ya lah kalau Zakaria. Jibril turun pergi, dia kata, Pak ya, nampak cantik. Tuhan approve permintaan hang. Hang akan dapat satu orang anak laki-laki. Siap dengan bagi nama. Nama dia Yahya. Nabi Yahya. Anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Hang akan dapat satu orang anak laki-laki. Nama anak hang Yahya. Hal keadaannya membenar bagi Isa. Yang ni kalimah daripada Allah Ta'ala. Yahya hang nak jadi anak hang ni. Esok Maryam dapat anak. Yahya akan mengatakan anak Maryam ni, Isa ni Nabi. Tuhan susun macam tu. Baik. Bahawasanya ia, yang Isa itu ruh Allah. dan dinamakan dia kalimah kerana dijadikan dia dengan kalimah kun. Kun, kita dah kata kun fayakun. Kun tu maksud dia jadi. Maryam mengandung ni tak ada suami, tak ada laki-laki pernah mai sentuh dia, tak ada apa. Tuhan cuma kun, jadi, maka jadilah anak di dalam kandungan Maryam. Maka oleh kerana Nabi Isa ini jadi dengan kalimah Allah kun jadi, maka dalam Quran Allah sebut musaddiqan bikalimatin min Allah. Dia Nabi Yahya akan membenarkan kenabian Nabi Isa yang dia ni dijadikan dengan kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalimah kun. Dia kata wasayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin. Dan Nabi Isa dia akan jadi ikutan dan menegah daripada perempuan, dan dia akan jadi nabi daripada jumlah segala orang yang saleh-saleh. Ni Nabi Isa. Dia tak menikah. Dia ni jadi satu nabi yang saleh, yang satu orang yang diikut oleh sekumpulan orang. Diriwayatkan bahawa Yahya tiada mengerjakan kesalahan dan tiada cita-citakannya. Yang kata Nabi Yahya ni pula pun orang baik. Kesalahan tak pernah buat seumur hidup dia. Tak pernah buat kesalahan. Dan tak pernah teringat nak buat jahat. Firman Allah, qala, kata ia, Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, betapa bagi kepada aku anak. Bila dah Jibril mai kata Tuhan dah approve permintaan hang, hang akan dapat anak laki-laki, dia kata balik. Dia kata betul ke aku nak dapat anak ni? Dan sungguh telah sampai usia aku 120 tahun. Aku lah ni dah 120 dah ni. Zaman tu mana ada abang bule, abang beh, sebab tak ada lagi. Umur 120, dia kata nak pergi dapat anak ni betul kan ni? Sedangkan isteri aku pula, Ista' bin Fakul. Fakul, bukan Fakul. Dia ada zal ujung. Adalah saudara kepada Hannah. Dia tu pula akhir, iaitu mandul. Dia kata, aku pun umur 120, dah tua, dah mampukah dapat anak? Bini aku pula, dia ni akhir, dia ni mandul, tak mungkin dia dapat anak. 98 tahun umurnya, bini pun umur 98. Oh, kacau. Tadi saya tengok petang tadi, apa wanita hari ni. Saya ni pun kena tengok TV juga. Oh, no. Sat majalah 3, sat wanita hari ni, sat National Geographic. Tuan-tuan, kena tengok baru kita duduk dalam dunia. Pasal apa? Bila kita tengok National Geographic, yang tu yang kita duduk baca dalam tafsir Quran tu, cerita tu lah. Bila kita tengok apa nama majalah 3, yang tu lah cerita Baitul Maqdis ni. Mereka pergi bawa kamera duduk panjat naik suluh tengok gambar-gambar apa ni. Bila kita tengok wanita hari ini, ini dulu cerita yang ni. Petang tadi satu doktor perempuan tu mai duk abang pasal orang perempuan ni masa subur patut beranak umur berapa sampai berapa. Kalau umur dah pergi 30 sampai 35, percentage dia untuk dapat anak cacat ni berapa persen, dia duk abang apa. Itu information. Itu ilmu, tuan-tuan. Ilmu ni bukan soal uluhiyah dengan rububiyah Tuhan saja. Ini pun ilmu. Jadi Nabi Zakaria, apabila Jibril menghabang kat dia, hang akan dapat anak dia, nanti selalu dia kata, kalau nak melawak pun, dia kata, jangan melawak dulu ni. Hantar aku umur berapa? Aku umur 120. Hantar bini aku umur berapa? Bini aku umur 98. Jadi 98 dapat anak ni, sulit lah. Nak terima benda ni agak sulit, dia kata.